bahwa perkara asobia ini berbahaya. Dan ternyata bahwa bentuk fanatisme seperti ini bisa mengantar kita menyimpang dari jalan yang benar, menolak kebenaran, menghinakan manusia. Maka kita pun haruslah berhati-hati dan kemudian berusaha mengobati diri kita dari penyakit asobia ini. Jangan kita merasa aman dari bentuk fanatisme dan asobia tersebut. Jangan. Ya? Tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Muslim menyebutkan bentuk dakwah jahiliyah sebagai dakwah muntina. Syekh Rabi menyebutkan itu dalam pembahasan kitab ini. Ketika seorang Ansar bersengketa dengan seorang Muhajir dan kemudian sang Ansar memanggil kaumnya, ya lal Ansar. Dan kaum Muhajirin memanggil kaumnya, ya lal Muhajirin. Sehingga hampir mereka saling berperang. Keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Abi da'watil jahiliyati wa ana baina adhhurikum. Da'uha fa innaha muntina. Kita semua menyadari dan semua meyakini bahwa Al-Muhajir wal Ansar adalah satu nisbah, suatu bentuk nama yang mulia, ya kan? Was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'u bi ihsan. Disebutkan dalam Al-Qur'an al-muhajir wal ansar, ya kan? Maka muhajir al-ansar dan ansar adalah nama yang syar'i. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa bentuk seruan dengan ayat al-ansar dan muhajir ketika digunakan untuk bentuk mudafa'ah wa mu'anadah, bentuk tolong menolong dan pertentangan, ya kan, tanpa mengetahui al-haq dan batin, dia dalam bentuk apa? Dakwah jahiliyah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abi da'watil jahiliyah wa ana baina adhhurikum. Apakah dengan dakwah jahiliyah sedangkan aku di antara kalian? Da'uha fa innaha muntinah. Kemudian Rasulullah, dan ini bentuk sifat Rasulullah, menyebutkan perkara-perkara yang jelek dengan nama-nama, dengan istilah-istilah yang munafir, ya kan? Yang membuat kita lari. Dan menyebutkan kebaikan dengan istilah-istilah yang menyenangkan dan membuat kita cinta kepada, ya kan? Ya, maka semua orang da'uha fa innaha muntina. Tinggalkan bentuk dakwah jahiliyah karena dia adalah bentuk yang muntina. Muntina menjijikkan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ya. Asobiyah ternyata berbahaya. Dan bisa terjadi pada diri seseorang meskipun dia berjalan di atas hak secara umum. Ya kan? Kalau begitu, siapapun kita membutuhkan perkara ini. Ya? Dan kata Syekh rahimahullah bahwa tatkala Islam adalah dinul haq, nazala min Allahi al-malikul haqqil mubin, yang turun dari Allah subhanahu wa ta'ala, raja yang haq yang menjelaskan, alladhi khalaqa samawati wal arda bil haqqi, yang telah menurunkan, yang telah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Ya, sebagaimana memerintahkan kita kepada yang hak dan menciptakan kita kepada tujuan yang hak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alladhi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan wa haraba ad-dunya wal baghi fi mukhtalifi suwariha wa bil mukhtalifi masadirha. Allah yang menurunkan al-haq, menurunkan kitab yang hak dan mizan, memerangi adzulmi wal-bagi wal-udwan. Allah memerangi kezaliman wal-bagi, tindakan melampaui batas, wal-udwan dan permusuhan dalam berbagai bentuk, dari berbagai sisi. Dan kata Syekh, ini yang penting, wallati yab'atsu 'alayha fil ghalib innama huwa hadha ad-da', yang kebanyakan dari bentuk zalim, bentuk kedzaliman. Wal baghi wal udwan terlahir dari bentuk asabiyah. Terlahir dari bentuk fanatisme. Ya. Kebanyakan dari bentuk tiga perkara ini. Kedzaliman, baghi lil akhar, bentuk apa? Melampaui batas. Wal udwan, permusuhan, memusuhi kebenaran. Dan orang membuat kebenaran terjadi karena bentuk atau asabiyah. Ya. Dan karena itu darinya kemudian atau karenanya kemudian terjadilah bentuk-bentuk asabiyah il adyan wal qabail wal ashkhas wal afkar wal madahib wal ahzab. Terjadilah bentuk fanatisme kepada orang per orang. Fanatisme kepada agama, kepada kabilah, suku-suku, bahkan kepada madahib wal ashkhas, ahzab, kelompok-kelompok, dan kepada madhab-madhab, hatta kepada madahib al-arba', madhab yang empat yang ma'ruf. Dan Syekh ingin mencoba menguraikan sebagian bentuk dari hal tersebut dan menyebutkan bahwa di antara dampak dari asabiyah adalah bentuk mengambil atau meninggalkan kebenaran yang ada pada mazhab yang lainnya dan mencukupkan diri dengan apa yang ada pada mazhab tertentu. Itu dampaknya. Jadi masalah mazhab al-fiqhiyah. Jadi kalau begitu asabiyah merupakan lahan yang subur. Ya. Merupakan bibit yang unggul untuk menyebarkan perpecahan di antara kaum muslimin. Untuk menyebabkan terjadinya perpecahan dan perselisihan di antara kaum muslimin. Bahkan dia merupakan perkara yang dijadikan hujah bagi ahlu ta'assubi, bagi orang-orang yang fanatis, yaitu orang-orang kafir, para musuh para rasul yang terdahulu. Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali menjelaskan bahwa di antara hujjah al-ta'assub seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'min ayat yang kelima, surah Ghafir, dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-23 ayat 24, dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-23 sampai 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh." أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشرا مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. الله سبحانه وتعالى menyebutkan kejadian yang terjadi pada umat terdahulu. Bagaimana umat terdahulu mengingkari dakwah para rasul yang diutus kepada mereka. Allah berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi." Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Dan ibrah kepada Nabi Nuh alaihissalam li'annahu awwal rasulin ila ahli al-ardh. Karena dia adalah rasul pertama di muka bumi, ya, Nabi Nuh alaihissalam. Ya, dengan mengingat bahwa apa sebab diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, itu adalah bentuk kufur, penyembahan kepada berhala. Yang penyebabnya adalah apa? Penyebabnya adalah apa? Al-ghulu fi salihin, ghulu kepada orang-orang saleh. Bukan al-ghulu fi salihin, bukan ghulu dan memuji berlebihan kepada orang yang fasik, fujar, bukan, kepada orang saleh. Ya, maka kemudian terjadi pembuatan patung, penyembahan kepada patung. Maka diutuslah Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh alaihissalam telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau berkata, "Faqala ya qaumi ibudullah, ma lakum min ilahin ghayru?" Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagi kalian sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selain dia. Afala tattaqun? Tidakkah kalian bertakwa? Berkata kaum Nabi Nuh alaihissalam. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi. Maka berkatalah al-mala', sekumpulan dari orang-orang kafir dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Maka ini perkataan orang-orang kafir. Wa bisa ma yaqulun. Dan sejujurnya perkataan mereka. Mereka mengatakan ma hada illa basyaran mislukum. Tidaklah ini, itu Nabi Nuh alaihissalam, illa basyaran mislukum. Kecuali manusia seperti kalian. Maka mulai dia menghina dari jinsiahnya Nabi Nuh alaihissalam. Dia manusia seperti biasa. Seperti kita semua. Kemudian yang kedua, dia berusaha mencela niat dari Nabi Nuh alaihissalam. Yuridu an yatafaddala alaikum. Dia ingin untuk apa? Yatafaddala alaikum. Di atas dari kalian, melebihi kalian. Lebih tinggi dari kalian. Subhanallah. Asabiyah. Menolak kebenaran dan membencinya. Sehingga mereka mengatakan, tidaklah Nabi Nuh berdakwah kecuali karena apa? Ingin menguasai kita. Hubbut tara'us. Cinta kedudukan. Senang jabatan. Itu yang diinginkan. A'udzubillah min dzalik. Kemudian mereka mengatakan, dia seperti manusia, dia manusia seperti kita juga. Kemudian mengatakan, "Walau syaa Allah la'anzala malaikatan minas sama'." Afwan. "Law syaa Allah la'anzala malaikatan." Sebenarnya Allah hendaki Allah akan turunkan malaikat. Subhanallah. Diutus nabi dari golongan mereka karena hikmah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya itu? Siapa yang bisa menyebutkan? Nikmah, ya kan? Nikmah diutusnya para nabi, ya kan? Perkara yang tidak mungkin diingkari. Namun kalau kita lihat ayat-ayat dalam Al-Quran, maka disebutkan, digandengkan dengan nikmat diutusnya nabi, bahwa dia adalah min anfusikum. Dari diri kalian sendiri. Artinya dari jenis manusia, kan? Maka berarti dia juga nikmat tersendiri. Ya kan? Nah pertanyaan, bentuk nikmatnya di mana? Barakallahu fik. Bisa kita turun. Kalau turunkan malaikat atau jin, manusia akan mengatakan, ah, bukan hujah bagi kami. Kami tidak bisa terbang. Kami tidak bisa begini. Kami butuh makan dan minum. Malaikat tidak butuh makan dan minum. Kami butuh. Ya? Maka rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya seorang nabi dari jenis manusia. Hingga mereka bisa mencontohnya, mengikutinya, merasakan apa yang mereka rasakan. Mengalami apa yang mereka alami. Aku sudah terubaiyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasujjara'asahu. Ya kan? Patah gigi Rasul. Terluka kepalanya. Dihina, diejek. Sebelumnya, setelah sebelumnya. Dipuji dan dihormati. Al-Amin. Gelarnya. Ya kan? Tapi ketika datang perintah. Wa'andil asyiratikan akrabin. Berikan peringatan kepada kerabat dekatmu. Fasda' bima tu'mar. Wasiyabaka fadahhir. Maka dia segera berdakwah. Meskipun dengan dakwahnya, ibaratnya dia memungut apa? Celaan dan ciptaan. Setelah sebelumnya dihormati dan dikatakan orang yang terpercaya. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia seperti kita karena hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka orang-orang kafir karena ingin menolak kebenaran mengucapkan hujah tersebut. Maka bahwa dia adalah basyaran mislakum, manusia seperti kalian. Kemudian yuridu an yatafaddala alaikum hubbut tara'us, ya, ingin lebih dari kalian. Subhanallah. Kemudian mereka minta perkara yang muhal, yang mustahil. Itu apa? Law syaa Allahu la anzala malaikatan. Sebenarnya Allah menghendaki Allah turunkan malaikat. Kemudian selanjutnya mereka mengatakan dan syahid pada kalimat ini. Kata mereka, ma samina bihada fi abainal awwalin. Kami tidak pernah dengarkan ini dari nenek moyang kami yang terdahulu. Perhatikan ikhwani fiddin. Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali menjelaskan satu faedah yang penting dari kalimat ini. Ma samina bihada fi abainal al-awwalin. Kami tidak pernah dengar ini, yaitu dakwah kepada al-haq. Pada nenek moyang. Betulkah itu? Betulkah mereka tidak pernah mendengarkan dari nenek moyang mereka? jika yang dimaksud ilmu yang mereka adalah dari Nabi Adam alaihissalam, ya kan, sampai Nabi yang berikutnya sebelum Nabi Nuh alaihissalam, maka pasti mereka mendengarkan, ya kan? Karena Allah mengatakan kana nasu ummatan wahidah, adalah manusia pada umat yang satu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kanu ala tauhid, mereka di atas tauhid, ya kan? Mereka di atas tauhid, berarti mereka pasti mendengar masalah tauhid dan malakum min ilahin ghairu la ilaha illallah, mereka dengar itu. Tapi mereka tidak mendengar ini, Mam. Dari siapa? Dari orang-orang yang mereka agungkan, ya, yang mereka ikuti, yang mereka contoh. Dari orang yang telah berbuat gulu kepada orang-orang soleh hingga membuat patung untuk mengenang. Sampai kemudian manusia ilm, ya, atau orang yang manusia ilm, ya, kemudian faubidat, maka dilupakanlah ilmu dan kemudian disembahlah berhala-berhala tersebut. Pada dekade ini, pada masa itulah, mereka tidak mungkin mendengarkan dakwah kepada tauhid. Kenapa? Karena telah dilupakannya ilmu dan berpalingnya mereka dari al-haq. Karena sebab gulu kepada orang soleh. Ah, nenek moyang kami masa salah sih? Ya. Mungkin nenek moyang tadi, yang menyembah berhala tadi, yang mereka ikuti. Masa salah? Dakwahnya Nabi Nuh kalau benar, pastilah sesuai dengan ucapan nenek moyang kami yang tadi, bukan nenek moyang dari para nabi dan solehin, bukan, ya, tapi dari yang tadi, para penyembah berhala. Faham ya kawan? Kata mereka, masami nabi hada di abai dan awalin, tidak pernah kami dengarkan ini pada nenek moyang kami yang terdahulu. Kata Syekh Rabi, hadi hujjatuhum, ini hujjah mereka, ini alasan mereka yang menolak kebenaran, menolak tauhid. Lam ya'tihim mithlu ma ja'a bihi Nuh alaihi salam min tariqi abaihim, tidak datang kepada mereka seperti apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam dari jalan nenek moyang mereka. Apa maksudnya? Dakwah yang hak, dakwah kepada tauhid, ini kata mereka, ucapan Nabi Nuh AS, kata mereka, tidak datang, tidak dibawa oleh nenek moyang kami. Masa min Nabi Hada, kami belum pernah datang sebelumnya. Dari siapa? Al-Aba, dari nenek moyang yang saleh, ya, bukan yang saleh, bukan dari para nabi, siddiqin, syuhada, wa salihin, bukan. Tapi dari orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Walau ja'ahum min tariqi abaihim laqabiluhu walakinnahu ja'a min tariqin akhar. Kalau seandainya datang dari nenek moyang mereka, mereka akan terima. Tapi sayangnya datang dari selain nenek moyang mereka. Wadhalikum huwa at-ta'assub. Ini adalah bentuk fanatik. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Istidlal yang dakik, sedikit rumit tentu saja, ya, yang menunjukkan kepada kita ikhwani fiddin bahwa ternyata terkadang kebenaran ditolak hanya karena tidak datang dari kelompok kita, atau karena dari orang yang kita kenal, atau dari orang yang dengannya kita mendapatkan dakwah salafiyah. Apalagi kalau dia orang kecil, karena kemarin sore, atau masih belajar di jamiah. Subhanallah. Tidak demikian ikhwan fillah. Ya, telah kita sebutkan terdahulu di depan tadi perkataan Imam Abdul Bar rahimahullah. Dan telah kita dapatkan perkataan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili agar kita menerima kebenaran meskipun dia wadi, meskipun dia kelihatan hina, ya kan? Rendah di hadapan orang lain. Ya, dan sebaliknya, menyampaikan al-haq, mengingkari kemungkaran, mengajak kepada kebaikan, hatta kepada orang yang syarif. Bahkan mungkin kita mengatakan dia adalah termasuk orang pertama yang mengajak kepada dakwah salafiyah. Tapi kita sampaikan, kita ingatkan dari kemungkaran, kita ajak kepada kebaikan. Maka ikhwan fiddin, inilah asal yang telah disebutkan tadi, bahwa ta'rifil haqqa ta'rif ahlahu. I'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Carilah kebenaran, engkau akan dapatkan orang-orang yang mengikuti kepada kebenaran tersebut. Bukan mengenal kebenaran dari orang yang mengucapkannya. Bukan. Kemudian Syekh Rabi hafizahullah menyebutkan ayat yang lain dari surah Zukhruf ayat 19 dan 23 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alul malaikata alladziina hum 'ibadur rahmani inatha ashhadu khalqahum sataktubu shahadatuhum wa yus'alun wa qalu law syaa'a ar-rahmanu ma 'abadnahum ma lahum bidzalika min 'ilmin in hum illa yakhrusun." أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ قَرْيَةٍ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ. Allah berfirman, dan mereka orang-orang kafir menjadikan malaikat yang mereka adalah hamba-hamba Allah sebagai anak-anak perempuan. Ya. Kemudian mereka sembah para malaikat. Mereka menyembah para malaikat. Maka Allah mengingkari perkataan mereka. Asyhadu khalqahum, apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat? Sataktubu syahadatuhum, akan ditulis oleh Allah persaksian mereka tersebut. Saksi palsu tentu saja. Waqalu, kemudian mereka mengatakan, "Law syaa'a ar-rahman, seandainya Allah ar-rahman menghendaki, ma'abadnahu, kami tidak akan menyembah malaikat." Ini alasan mereka. Hanya untuk menolak kebenaran. Berdalil dengan takdir. Kalau Allah menghendaki, kami tidak akan menyembah para malaikat. Namun, ini adalah hujah yang dhahirah, dhahirah. Hujjah yang batil yang akan musnah. Ya? Malahum bidaika min ilmin inhum illa yakhrusun. Mereka tidak punya ilmu. Tidaklah mereka hanya menduga belaka. Am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun. Apakah kami telah berikan kepada mereka sebuah kitab sebelumnya yang mereka berpegang kepadanya? Apakah mereka punya hujjah? Punya burhan? Tidak kan? Allah mengatakan, "In hiya illa asna'u samaitumuha antum wa aba'ukum." Allah mengatakan, "Afara'aytumul Lata wal Uzza wa manat tsalitsatan ukhra alakumul dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun diza." Kemudian Allah mengingkari penyembahan mereka kepada orang saleh dan kepada para malaikat. "In hiya illa asna'u samaitumuha." Dia adalah nama yang kalian namakan. Maka Allah bihi sultan. Allah tidak menggunakan hujjah baginya. Dalam ayatnya Allah mengatakan, "Am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun." Apakah kami berikan kepada mereka kitab sebelumnya yang mereka berikan kepadanya? Tidak ada kan? Tidak ada sama sekali. Bal qalu, inilah hujah yang hakiki dari mereka. Bal qalu, bahkan mereka mengatakan, "Inna wajadna aba'ana ala ummatin." Kami dapatkan nenek moyang kami dari suatu ajaran. Dalam satu anutan. "Wa inna ala atharihim muhtadun." Dan kami berpetunjuk dengan jalan nenek moyang. Jadi mereka berhujjah dengan alasan nenek moyang. Asabiyatan wa inadan. Hanya karena asabiyah, fanatisme dan menolak kebenaran. Ketika Allah mengingatkan selanjutnya, dan kemudian Allah menyebutkan selanjutnya, bahwa hujjah mereka, para penyembah malaikat ini bukanlah hujjah yang terfokus pada satu umat, bukan umat yang lainnya, satu generasi bukan generasi yang lainnya, tidak, tapi dia adalah hujjah dari semua umat yang berpaling dari al-haq yang dibawa oleh para rasul. Karena itu Allah mengatakan, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir." Dan demikianlah. "Ma arsalna min qablika." Tidaklah kami mengutus sebelumnya. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi qaryatin, dari suatu qaryah, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, ya kan? Allah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Dakwahnya adalah tauhid. Dan pengingkaran kepada dakwah tauhid bukan perkara yang aneh. Demikian pula alasan mereka mengingkarinya. Maka Allah menyebutkan hal ini kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam tasliyatan, untuk melembutkan hati nabi agar dia bersabar kepada bersabar dalam dakwah yang dia sampaikan, bahwa pengingkaran, penentangan itu biasa. Demikianlah, tidaklah kami mengutus dari orang sebelum engkau, itu siapa? Para rasul. Fil qaryatin, satu negeri. Min nadir, dari pemberi peringatan. Itulah para rasul. Illa qala mutrafuha, illa qala mutrafuha. Kecuali berkata orang-orang yang besar di antara mereka, yang sombong di antara mereka. Inna bima ursiltum bihi kafirun. Sesungguhnya dengan apa yang kalian diutus dengannya, kami mengingkarinya. Kemudian mereka mengatakan, illa qala mutrafuha, kecuali berkata orang-orang yang sombong di antara mereka, ya, inna wajadna abana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami mendapatkan nenek moyang kami ke satu ajaran, ya, ke satu din, wa inna ala atharihim, dan kami pada jalan mereka muqtadun, mencontoh dan mengikuti. Tadi muqtadun, ya kan? Ya, sekarang muqtadun, dan dia sama persis, tidak ada bedanya. Ya, ikhwani fiddin rahimakumullah, ini hujjah yang menunjukkan kepada kita bahwa asabiyah terkadang membawa seseorang mengenal al-haq karena mengatakan tidak datang dari golongannya. Benarkah seperti itu? Ya, beginikah keadaan jamaah yang ada sekarang ini? Jum'iyah muassasat yang ada sekarang ini? Ya, begini kita dapatkan. Sampai ada sebuah muassasah menyusun anggaran dasar rumah dan anggaran rumah tangga. Ya, saya baca atas ilmu, ya. Saya ucapkan ini atas ilmu, insyaAllah. Karena saya baca sendiri. Dan saya merasa aneh. Bahwa dalam urutan jabatan-jabatan, mulai dari ketua sampai ujungnya, dari tingkatan yayasan tersebut, disebutkan di antara syaratnya, bahwa yang memegang kedudukan ini memiliki wala kepada yayasan. Fal wala'u lil muassasat wal jumhiyah. Maka wala sekarang kepada siapa? Kepada muassasat, kepada yayasan. Bukan kepada lillahi wa lirasulihi wa lil muslimin. Bukan kepada al-haq. Ini saya baca dan saya terheran, subhanallah. Kenapa bisa sampai seperti ini? Ya kan? Karena sedangkan tidak ada kalimat seperti ini saja, ya. Berapa banyak kita dapatkan muassasat awaluha al-asma, asalnya cuma nama saja. Yayasan ini, yayasan itu, ya. Wa fil akhir, apa yang terjadi berikutnya? Millatun wa nihlah. Akhirnya menjadi agama dan nihlah. Suatu tarekat, ya kan? Siapa yang tidak mankana alaina? Mankana alaina falahu kada wa kada. Uman alaina falahu kada wa kada. Falahi kada wa kada. Barang siapa yang berpihak kami, kami berikan ini. Ya? Loyalitas diberikan bagi dia. Yang bukan dari kelompok kami, tidak ikut kami, menasihati kami, apalagi mengkritik kami, dan sebagainya. Bagi dia begini. Itu yang tidak ada keterangan seperti ini, ya. Ya. Tidak ada syarat bahwa dia punya wala kepada yayasan. Bahwa awalu asma, namanya, asalnya nama saja. Nama. Kamu nama saja yayasan ini. Nama saja. Wah, kita akan cari kebenaran. Ia kan hanya tempat kumpul-kumpul saja. Nah, ulama ahlu sunnah tidak mengharamkan muasal dan jum'iyah, ya kan? Secara mutlak, tidak. Yang mereka haramkan adalah hizbiyah, ya? Banyak orang salah tanggal, termasuk di ujung pandang, banyak. Ya, orang mengatakan apa? Ya, kalau memang itu lucu itu, salafiyin katanya. Mereka melarang dari hizbiyah dan sebagainya. Kan ternyata mereka punya yayasan juga. Punya ma'ar juga, punya apa? Subhanallah. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i rahimahullah, dalam sebuah kitab yang bagus mengumpulkan tentang perkataan beliau ketika mentahdir Jumiyah Turas, kemudian Turam Abdul Khalid dan Majalah Al-Furqan. Beliau menyebutkan tentang ucapan yang digembar-gemborkan oleh orang Melayu Nabi, bahwa Ahlu Sunnah itu ternyata katanya mengharamkan yayasan-yayasan, tanzim dan sebagainya. Ahlu Sunnah kan begitu, mengharamkan tanzim, aturan, mengharamkan muasasat dan sebagainya. Maka Syekh mengingkari dan mengatakan bahwa Ahlu Sunnah tidak mengingkari tanzim dan tidak mengingkari muasasat, jum'iyyah, tidak mengingkari. Yang mereka ingkari adalah hizbiyah, bukan jum'iyyah atau jama'ah atau tanzim tadi. Kata Syekh, bukan kita tahu bahwa Ahlus Sunnah punya mahat ini, ya? Jadi imam masjid di sini, ya? Punya lembaga ini. Subhanallah. Mereka punya sejak dari dulu sampai sekarang. Mereka punya madaris, punya sekolah. Dan tentunya berjalan dengan aturan-aturan, tanzim-tanzim, ya kan? Maka yang penting adalah bahwa aturan tersebut, apakah dia menyelisih As-Sunnah, menyelisih kitab As-Sunnah, mengajak kepada Al-Qadiyah atau tidak, ya kan? Maka ini yang perlu diperhatikan, ikhwan fillah. Ya? Maka Syekh mengingkari hal tersebut dengan ingkaran yang tegas, ya? Menunjukkan akan adanya bentuk kesalahpahaman. Sampai sekarang, saya kemarin juga lihat sebuah tulisan yang mengatakan bahwa Syekh Albani mengingkari jamaah-jamaah. Ternyata dia sendiri pernah menjadi anggota dari jamaah Salafiyah di Halab katanya. Bahkan dia menjadi anggotanya selama 23 tahun. Subhanallah. Ya, itu jamaah yang dipimpin oleh Syekh Muhammad Nasir Ar-Rifai. Seorang alim yang mengarang kitab Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir. Ya. Di mana Syekh Al-Albani punya kritikan terhadap kitab tersebut dalam hal masalah ilmiahnya, ya. Dan kemudian beliau menyebutkan dalam sebagian kitabnya bahwa dia sebelumnya selama 23 tahun beliau menyebutkan bahwa sebelumnya beliau bersama Muhammad Nasir Ar-Rifai di Halab, ya, berdakwah dengan dia dalam jamaah, gitu, jamaah Salafiyah. Akhirnya dipahami bahwa Syekh Al-Albani sendiri ikut jamaah, punya tanzim. Kemudian digambarkan dengan gambaran seolah-olah Syekh Al-Albani berbaiat dan sebagainya. Na'udzubillah. Kadzabu. Ya, mereka berdusta, ya. Bahwa yang dimaksud adalah Syekh Al-Albani jamaah, seperti hanya di sini ada jamaah atau kelompok atau yayasan atau yang sebagainya, kan? Bukan bahwa dia adalah satu jamaah hizbiyah, tidak. Maka ikhwan fil din, kita dapatkan bahwa hujah mereka adalah ta'assub kepada nenek moyang. Kata Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, ta'assubun lil aba wa mukhallafatihim mahma kana fiha min syarrin wa mahma tawat ala dhalali wal kufri. Bentuk fanatisme kepada nenek moyang dan kepada peninggalan mereka, warisan mereka, apa yang diwarisi dari nenek moyang, ya, terus dipelihara, dijaga. Jangan ini buah karya nenek moyang kita. Jangan lupakan sejarah. Jangan lupa tinggalkan nenek moyang kita. Kita belum mendapatkan hidayah karena dakwah mereka. Akhirnya kemudian dibelalah semua perkataan mereka, mahman tawat, apapun yang terkandung dalamnya, daripada kebenaran maupun kebatilan. Maka ialah ainul asabiyah, bentuk daripada ta'assub yang tercela. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal itu. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Selanjutnya Syekh menjelaskan kepada kita tentang awaqibut ta'assub. Tentang dampak ta'assub, fanatisme. Yang ini tentu saja tujuannya adalah untuk memperkuat azam kita untuk mengobati diri kita dari penyakit asabiyah ini. Di mana beliau menyebutkan bahwa awaqib al-wakhimah, dampak yang buruk, walaupun nanti akan ada rinciannya secara khusus, secara umum terpulang kepada dua bentuk, yaitu awaqib fid dunya, akibatun fid dunya wa akibatun fil akhirah. Dampak di dunia dan dampak di akhirat. Dampak di dunia dan dampak di akhirat. Baik, apa dampaknya di dunia? Syekh menyebutkan di antara satu dampak yang terbesar, bahkan satu-satunya dampak di dunia yang harus kita khawatirkan adalah apa? Al-halak wa-dibar. Na'udzubillah min dalik. Kebinasaan dan kerusakan, kehancuran. Inilah dampak dari asabiyah di dunia. Kemudian beliau bawakan nas-nas dari Al-Quran yang menunjukkan hal-hal itu, ya, yang akan kita sebutkan sebahagian di antaranya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat ke-36 sampai dengan ke-40. Allah menyebutkan tentang dampak dari asabiyah di dunia bagi orang-orang yang bersifat dengan asabiyah tersebut. Ini di dunia. Firman Allah dalam surah Al-Ankabut, "Wa ila Madyan akhahum Syu'aiba faqala ya qaumi i'budullaha وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين." Dan kepada Madian kami utus saudara mereka Syu'aib, maka berkatalah Nabi Syu'aib, "Ya qaumi i'budullah," wahai kaumku sembahlah Allah, "warju al-yawm al-akhir," dan harapkanlah hari akhirat, "wala ta'thaw fil ardi mufsidin," dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Fakadzabuhu fa'akhadhahum ar-rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Allah kemudian menjelaskan, fakadzabuhu, maka mereka mendustakan Nabi Syu'aib. Fa'akhadhahum ar-rajfatu, maka menimpa mereka gempa yang dahsyat. Fa'asbahu fi darihim jathimin, jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini hasil dari kaum Madian yang menolak dakwah Nabi Syu'aib. Kemudian Allah mengatakan, "Wa'adan wa Thamuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim," dan kaum Ad serta kaum Samud, dan telah tampak dari tempat tinggal mereka yang tersisa akan kehancuran yang mereka alami dari bekasnya, ya. "Wa zayyana lahum asy-syaitanu 'amalahum fasaddahum 'anil sabil," dan bagaimana syaitan menghiasi bagi mereka amal perbuatan mereka, amal perbuatan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, bahwa terkadang seseorang berbuat kejelekan, namun dengan kejelekannya semakin dia mendapatkan penghormatan dan kedudukan. Iya enggak? Maka ini adalah bentuk tazyin syaitan. Bahkan dia bentuk dari firman Allah, "Nuwallihi ma tawalla." Dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa umli lahum inna kaydi matin." Ya, "Wa umli lahum inna kaydi matin wa nastadrijuhum min haythu la yash'urun." Bentuk dari istidraj. "Wa numli lahum inna kaydi matin wa nastadrijuhum min haythu la yash'urun." Dan kami akan mengistidrajkan dia. Ya. Diberikan kepadanya kedudukan, harta, kemegahan, justru dalam perbuatan semena-menanya. Justru ketika dia menyelisih kebenaran. Tapi itu istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia menuntut tazyin syaitan terhadap amal perbuatannya. Tidaklah mereka mengambil ibrah bahwa itu adalah, ya, bahwa itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Fasaddahum 'anil sabil, maka menghalangi mereka dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sabil disebutkan mufrad, ya, menghalangi kepada jalan yang lurus, ya, dengan berbagai jalan. Wa kanu mustabsirin, padahal mereka sebelumnya memiliki pandangan tajam. Wa kanu mustabsirin, dan mereka sebelumnya memiliki pandangannya tajam. Mustabsirin berarti mereka yakhidha, ya, mereka orang yang terjaga, waspada, bahkan mungkin memiliki sebagian daripada al-ilmu, ya, tapi kemudian mereka lalai dari peringatan Allah, berpaling dari kebenaran, dan merasa senang dengan apa yang mereka dapatkan dari terbukanya dunia, dari kedudukan dan sebagainya, lupa bahwa dia adalah istirja atau peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menganjutkan, wa qaruna wa fir'auna wa hamana, menyebutkan tokoh-tokoh dari orang-orang kafir. Qarun, Fir'aun wa Haman. Qarun dengan kekayaannya, Fir'aun dengan kedudukannya, Haman dengan kekuatannya, dengan kekuatannya. Semua memiliki faktor yang dengannya mereka berbangga dan menyombongkan diri dari yang lainnya, dan dengannya menolak kebenaran. Fir'aun mengatakan, "Inna yattabi'uka illa radiluna." Wahai Musa alaihissalam, tidaklah mengikuti engkau kecuali orang-orang rendah, arahil, iya tak? Ya. Qarun mengatakan, inna ma'utitu wa la'ilmin indi. Kedudukan, harta yang melimpah, diberikan karena ilmu yang saya miliki. Saya kan bertahun-tahun belajar. Wajar dong dapat imbalan seperti ini. Semua kedudukan, harta dan sebagainya, itu usaha dari saya. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka punya kedudukan, punya harta, punya kekuatan, yang dengannya mereka menyangka mereka lebih tinggi dari yang lainnya, dan mereka pun masuk dalam bentuk asabiyah seperti iblis. Ana khairun minhu, katanya. Saya lebih baik dari Nabi Adam. Saya dari api, dia dari tanah. Na'udzubillah min dzalik. Wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat. Dan sungguh telah datang kepada mereka Nabi Musa alaihi salam bil bayyinat, dengan keterangan-keterangan yang jelas. Fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Maka mereka pun menyombongkan diri di muka bumi. Seperti kesombongan iblis. Wa ma kanu sabiqin, dan tidaklah mereka luput dari kebinasaan. Mereka menyangka mereka akan luput. Ya. Mereka menyangka mereka akan luput dengan hartanya. Qarun bisa menyelamatkan dirinya. Dia menyangka. Fir'aun dengan kekuasaannya, kedudukannya. Ya. Haman dengan kekuatannya. Ya. Bahkan Fir'aun mengucapkan kalimat yang menunjukkan pengakuannya di akhir hayatnya ketika tidak bermanfaat lagi taubat. Ya kan? Dia merasa mampu menyelamatkannya. Namun, fanasullaha wa nasullaha fanasihu. Mereka lupa kepada Allah sebelumnya, maka Allah pun akan lupa kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka pemakanu sabiqin, mereka tidak mungkin luput, tidaklah mereka luput dari kehancuran yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kullan akhadna bidzambihi, na'udzubillah. Maka semuanya kami siksa mereka dengan dosa mereka, karena dosa mereka. Faminhum man arsalna 'alaiha hasiba, di antara mereka ada yang kami turunkan kepada mereka batu-batu. Wa minhum man akhadathu as-sayha, di antara mereka ada yang disiksa dengan suara yang menggelar, dengan guntur yang membahana. Wa minhum man khasafna bihi al-ard, dan di antara mereka ada yang terbenam ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada yang tenggelam, terbenam, longsor, ataupun tenggelam. Di antara faktor yang mungkin mengangkat seseorang untuk mendapatkan pahala syahid, ya kan? Ya. Tapi ternyata kita harus waspada bahwa ternyata sebagian dari umat terdahulu binasa tertelan oleh bumi dan tenggelam ke bawah air karena dosa dan kesalahan mereka. karena berpaling dari dakwah para Rasul. Nauzubillahi min dzalik. Maka tentunya adalah peringatan kepada kita ikhwan fil din. Syahidnya pada firman Allah, wa kullan akhadnahu bidambihi. Dan semua kami akan siksa mereka dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallim sallim. Semoga Allah menyelamatkan kita di hari yang tidak bermanfaat harta maupun anak keturunan kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Maka tampak kepada kita ikhwan fil din bahwa hasil dari asabiyah di dunia adalah kebinasaan. Dan apa yang terjadi di akhirat asyad wa amar, lebih dahsyat dan lebih pahit. Maka Syekh hafizahullah ta'ala menyebutkan kepada kita bahwa apa yang terjadi di akhirat bagi orang-orang yang menyimpang dari dakwah Rasul, yang didorong oleh asabiyah untuk menolak al-haq, bahwa menimpa mereka dua perkara di akhirat nanti, yaitu khusumah mazu'amaihim, yang pertama adalah permusuhan dengan para pemimpin mereka, para pembesar mereka, yang sebelumnya mereka berbangga dengannya, yang sebelumnya mereka menyandarkan kepada perkataannya semata, dan dengannya mereka menolak kemudaran. Na'udzubillahi min dzalik. Maka terjadi antara mereka dengan pemimpin-pemimpin mereka, dengan pembesar-pembesar mereka, khusumah. Padahal hari akhirat ikhwan fil din adalah hari di mana sangat dibutuhkan adanya syafaat dari yang lain, ya kan? Di mana kita semua merasa tidak akan selamat tatkala melihat kepada amal perbuatan kita dan banyaknya dosa yang kita lakukan. Kita semua merasa tidak selamat. Yang kita harapkan hanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari para nabi, dari para malaikat, dari para salihin, ya kan? Bahkan syafaat dari amal perbuatan kita. Itu yang kita harapkan. Dari perkara-perkara yang sebelumnya kita menggantungkan harapan hanya kepadanya, ya kan? Kalau kita bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka yang kita harapkan di akhirat adalah syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir, mereka bergantung kepada pembesar-pembesar mereka. Berpedoman kepada nenek moyang mereka meskipun dalam kesesatan. Maka tentunya yang mereka harapkan bantuan dari Allah, bantuan dari malaikat, bantuan dari para rasul yang mereka dustakan, tidak mungkin, ya kan? Yang mereka cari adalah siapa? Bantuan dari apa yang mereka bela selama ini, ya, yang mereka angkat selama ini. Kalaulah bisa menyebutkan kebaikan, mereka akan mengatakan, ya akhi, qad kasarna sawadati, wahai saudaraku, bahkan wahai pemimpinku, kami telah memperbanyak jumlah kamu, ya kan? Waqad nasarnak, kami telah bantu kamu, di mawqi' al-usrah, di tempat yang kesempitan, kamu dicela, kamu didustakan, kami bantu kamu karena kamu pemimpin kami. Maka tidakkah engkau lupa akan semua itu? Maka kita pun mencari harapan, menggantungkan asa kepada apa yang telah kita perbuat baik kepada, atau menolongnya paling tidak, atau bergabung dengannya dan mendukungnya, ya kan? Ya, itu yang dicari tentu saja. Namun bergunakah itu? Tidak berguna. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan Allah menjadikan kecintaan mereka kepada pemimpin mereka, bantuan dan pertolongan mereka kepada pemimpin mereka, meskipun dalam kebatilan, tidak akan menjadi kasih sayang dari pemimpin mereka tersebut kepada mereka di akhirat. Dia membela mereka tidak. Bahkan akan menjadi khusumah, permusuhan dan pertentangan, kebencian dan persengketaan. Alhamdulillah min dzalik. Ini perkara yang pertama yang disebutkan oleh Syekh, bahwa yang terjadi di akhirat nanti adalah permusuhan antara orang yang mengikuti kepada orang yang diikuti. Kita boleh sebutkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang sangat banyak yang menunjukkan akan hal tersebut. Kita cukupkan di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Saba ayat ke-31 sampai ke-33. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bi hadzal Qur'an wala billadhi baina yadayhi." Dan berkata orang-orang yang kafir, "Kami tidak beriman kepada Al-Qur'an, tidak pula kepada apa yang datang sebelumnya." Ya, mereka menolak. Maka Allah mengingatkan, "Walau tara idh-dhalimuna mauqufuna 'inda rabbihim." Seandainya engkau melihat ketika orang-orang zalim itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, "Yarji'u ba'dhum ila ba'din al-qawla," sebagian di antara mereka memulangkan perkataan kepada sebagian yang lainnya. Mereka saling mendorong, saling menyerahkan, saling meminta untuk jadi berbicara pembelaan. Kenapa? Karena mereka takut dengan perbuatan mereka akan kedustaan dan pendustaan kepada para rasul. Maka mereka tidak berani berhadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak berani berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka yarju ba'duhum ila ba'dil qawla, mereka saling memulangkan perkataan, saling menembakkan perkataan. Yaqul alladhina istud'ifu, berkatalah orang-orang yang masih lemah, itu at-tiba', para pengikut, berkata, "Lilladhina istakbaru," kepada orang-orang yang sombong, orang-orang yang besar, itu para pembesar mereka, berkatalah orang yang kecil kepada orang yang besar, pengikut kepada para pemimpin mereka, "Laula antum lakunna mu'minin," seandainya bukan karena kamu, kami pasti dari golongan orang-orang beriman. Apa namanya ini? Adalah tabarru, berlepas diri, bahkan khusumah, permusuhan, saling menyalahkan. Kalau yang ikut-ikutan gara-gara kamu ini, kami sebut begini, karena ikut kamu kami begini. "Laula antum lakunna mu'minin," kalau tidak karena kamu, kami menjadi orang-orang yang beriman. "Qala alladhina istakbaru lilladhina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idh ja'akum bal kuntum mujrimin." Maka berkatalah orang-orang yang besar tadi, para pemimpin, mengatakan, "Apakah kami yang menghalangi kalian dari kebenaran setelah datang kepada kalian?" Artinya ini pengingkaran. Bukan kami. "Bal antum, bal kuntum mujrimun, mujrimin." Bahkan kalianlah orang-orang yang mujrim. Kalian orang-orang yang berdosa. Jadi ternyata para pembesar pun berlepas diri. Enggak. Bukan saya yang menyesatkan. Kalian sendiri yang memilih kesesatan itu. Ya, kalianlah orang-orang yang mujrim. Subhanallah, berlepas diri mereka. "Waqala alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru." Maka kembali orang yang lemah, para pengikut, membantah dan berlepas diri. Mereka mengatakan kepada orang-orang yang para pemimpin mereka, para pembesar mereka, "Bal makru al-laili wan nahar ittamuruna an nakfuru billahi wa naj'ala lahu andada." Bal makru al-laili wan nahar, bahkan karena tipuan malam dan siang. Ya. Artinya bahwa justru karena gerakan kalian, makar kalian malam dan siang meniupkan kedustaan, menyebarkan kebohongan. "Ita'murunana," ketika kalian memerintahkan kami, "an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada," agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan baginya hadat, tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu. "Wa asarru nadamata lamma ra'ul adab," dan mereka senantiasa terus dalam penyesalan tatkala tampak kepada mereka adab Allah. "Wa ja'alna," ketika tampak kepada mereka adab Allah, وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Dan kami jadikan belenggu di leher orang-orang yang kafir, dan tidaklah mereka dibalasi kecuali karena apa yang mereka lakukan. Maka inti dari ayat ini bahwa semua mendapatkan bagiannya dari anak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, ya, ketika mereka saling menyalahkan di antara mereka, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tidak akan berguna semua permintaan mereka, dan bahwa semua mereka akan mendapatkan bahagian dari apa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain, satu ayat yang kita bawakan, wa idh yatahajjuna fi an-nar fa yaqulu ad-du'afa'u lilladhina istakbaru inna kunna lakum tab'an فهل أنتم مجنون أن نصيبا من النار قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. Dalam surah Al-Mu'min, surah Ghafir, ayat 47 dan 48, Allah mengatakan, dan tatkala saling berdebat di neraka, maka berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong, kepada para pembesar, inna kunna lakum taba'an, sesungguhnya kami sebelumnya telah mengikuti kalian, fal antum mugnuna anna nasiban minan nar, maka apakah kalian mampu melindungi kami, mencukupkan bagi kami satu bahagian dari neraka, nasiban minan nar, walau juz'un qalil, meskipun sedikit dari azab, kalian mampu melindungi kami? Maka berkatalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang pembesar, inna kullum fiha, sesungguhnya kita semua di dalamnya, semua kita di neraka, tidak berguna seorang pun di antara kita tidak mampu melindungi dirinya, fadlan, apalagi melindungi orang lain. Maka dalam surah Al-Baqarah disebutkan, wa taqatta'at bihimul asbab, terputuslah al-asbab, yaitu mahabbah, kecintaan di antara mereka. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan mereka dan orang yang menjadikan mereka sebagai sekutu. Dan ini dibahas oleh dan disebutkan oleh para ulama dalam kitab Tauhid tentunya, disebut untuk mendapatkan bagaimana bentuk dari mengikuti nenek moyang yang ternyata menyimpangkan dan menyelewengkan dari jalan al-haq, yaitu Tauhid. Maka pembahasan ini bisa untuk mendapatkan sebagian dalam kitab Tauhid. Maka diharapkan kepada ikhwan untuk menghadiri majelis di dalam kita membahas kitab Tauhid, alladhi huwa haqqullah ala al-abid, kitab yang faridul fi babi, kitab yang sangat bagus dalam bab masalah Tauhid, yang tidaklah meninggalkan masalah Tauhid kecuali menyebutkannya dan mengingatkannya. Ya, ikhwan fiddin, ini satu bentuk daripada musibah atau akhir dampak daripada asabiyah yang didapatkan di akhirat bagi orang-orang yang mengingkari dakwah para rasul. Adapun yang kedua yang disebutkan oleh Syekh, bahwa adanya khusumatul ukhra bainal abidina wal ma'budin, adanya permusuhan di antara orang-orang yang menyembah dengan orang yang atau yang disembah. Kalau tadi tiba, ya kan? Kalau yang ini adalah al-ibadah. Kalau tadi mengikuti nenek moyang, fanatisme kepada nenek moyang. Yang kedua adalah asabiyah kepada sembahan mereka yang batil. Kepada sembahan mereka yang batil. Maka ini pun disebutkan oleh Syekh rahimahullah, ayat-ayat dalam Al-Quran, di antaranya dalam surah Ibrahim ayat 22, yang dia merupakan umdah dalam masalah ini, bagaimana syaitan yang mengajarkan asabiyah dan menerapkan asabiyah pertama kali, kan, ternyata kemudian juga berlepas diri, ya, dari bentuk pembelaan kepada orang-orang yang fanatik kepada syaitan kepada dirinya. Ya, dalam surah Ibrahim ayat 22 Allah berfirman, وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرخكم وما أنتم بمسرخية إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Dan berkata syaitan, lama qudiya al-amr, setelah diterapkan urusan, setelah diberikan bagi masing-masing orang balasan dari amal perbuatannya, berkatalah syaitan senantiasa dalam bentuk penyesalannya, ya, inna Allah wa sesungguhnya Allah wa'adakum, telah menjanjikan kepada kalian, menjanjikan untuk bertauhid dan memberikan keamanan bagi orang yang bertauhid. Wa wa'adtukum wa wa'ad al-haqqi, janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan kalian berjanji pula kemudian saya mengkhianati janji saya. Apa janji syaitan? Apa janji syaitan? Allah menjanjikan, syaitan pun menjanjikan. Kemudian karena kalian mencari atau berpaling dari janji Allah, kalian tidak berhak mendapatkan janji Allah, ya kan? Apakah kalian mendapatkan janji siapa? Ternyata fa'akhlaftukum, aku menyalahi janji. Tapi pertanyaan, apa janji siapa? Nah, dalam ayat yang lain disebutkan bagaimana syaitan menjanjikan kepada orang-orang kafir Quraisy, ya, pertolongan dan bantuan. Namun kemudian falamma tara'atil fi'atan, ketika berhadapan dua pasukan, jundul haq, tentara dalam kebenaran, dan jundul batil, tentara kebatilan, hizbullah wa hizbus syaitan, apa yang dikatakan syaitan? Apa yang dikatakan syaitan? Dia berjanji apa sebelumnya? Inni jarul lakum, ya kan? Aku jarul, aku pelindung kalian, inni jarul lakum. Ayo masuk, lawan musuh-musuh Allah, nanti saya bantu. Di dunia saya bantu dengan kekuatan, di akhirat saya bela. Baik, apa yang terjadi? Di dunia ketika berhadapan al-haq dengan batil, ternyata mereka mundur dan lari. Apa kata mereka? Apa kata syaitan? Apa kata syaitan? Inni bari'um minkum, inni ara ma la taraun, inni akhafu Allah, wallahu syadidul iqab. Kata syaitan yang disembah oleh para penyembah syaitan, yang dijanjikan oleh, yang dijanjikan bagi mereka pembelaan dari syaitan, inni jarul lakum, tatkala di dunia ternyata syaitan berlepas diri, inni bari'um minkum, aku berlepas diri dari kalian. Inni ara ma la taraun, aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Wallahu syadidul iqab, Allah siksanya maha pedih. Maka ikhwan fil din, di dunia seperti itu, di akhirat azab akhirat lebih pedih, ya. Jika di perang Badar ada para malaikat yang hadir, ya, yang membela Rasul dan para sahabatnya, maka di akhirat neraka dihuni oleh alaiha malaikatun syidadun ghilazun la ya'sunallahu ma'amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min adzabil nar wa min adzabil iqabih, amin ya rabbal alamin. Maka ikhwani fid din, kita lihat syaitan kemudian mengatakan wa wa'adtukum fa akhlaftukum, aku menjanjikan kepada kalian dan aku menyelisih janjinya. Fahidara, hati-hati ikhwan fillah dari janji syaitan. Wa ma kana li alaikum min sultan, aku tidak punya bagi kalian kekuatan. Illa an da'awtukum fastajabtum li, kecuali aku mengajak kalian dan kalian pun menyambutnya. Maka ahlul batil, yang mereka adalah junud syaitan, tentara-tentara syaitan pun berdakwah, ya kan? Ya. Ya. Rasulullah menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ketika menuliskan jalan yang lurus, dan menggariskan di sebelahnya jalan-jalan yang bengkok, dan mengatakan bahwa min sabilin illa walau syaitan yad'u ilaihi, tidaklah dari jalan kecuali syaitan yang mengajak kepadanya. Dengan asalabi da'wi al-baraqah, dengan bentuk-bentuk dakwah yang memikat, yang menarik, bahkan terkadang meskipun dengan biqawali bil haq, dengan taman, dengan apa, selimut kebenaran, dan itu sunnatullah. Bahwa tidaklah ahlul batil ketika mengajak kepada kebatilan kecuali membungkus kebatilannya dengan apa? Kebenaran. Ya, agar kemudian kita tertarik untuk menerimanya dan tidak curiga dan buru-buru menolaknya. Itu yang diinginkan. Ya. Maka kata syaitan, tidaklah aku memiliki kekuatan kecuali inda'atukum illa anda'atukum fastajabtum li, kecuali aku mengajak kalian dan kemudian kalian menerimanya. Fala tanumalum anfusakum, maka janganlah menyalahkan aku dan salahkanlah diri kalian sendiri. Subhanallah. Telah kita sebutkan bahwa keadaan akhirat, bahwa keadaan yang dimana seseorang membutuhkan sesuatu dan tidak bisa merasa aman atau tidak mungkin merasa aman dengan amal perbuatannya, yang dibutuhkan, yang diinginkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai semua orang mengatakan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah selamatkan, meskipun mereka mungkin awra'un nas, azhar nas, ataupun aslah nas, orang yang sebaik-baiknya, orang yang paling wara dan orang yang paling suka, tapi semua mengatakan Allahumma sallim sallim. Maka ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ini adalah bentuk dampak yang buruk daripada ta'assub, fanatisme yang mengantar kita untuk menolak kebenaran. Dan bahwa kalaulah kemudian fanatisme penolakan kita kepada al-haq itu tadi didasarkan karena nenek moyang, atau karena pemimpin, atau karena kedudukan orang yang kita ikuti, maka berhati-hatilah. Maka dia adalah bentuk asabiyah. Dan kewajiban kita adalah kembali kepada al-haq dan mengambil al-haq daripada siapapun dah datangnya. Nasuku ma'al-haq haitsun saqa. Kita berjalan bersama al-haq, tergiring oleh al-haq kemanapun al-haq itu mengajak kita. Baik. Lalu kemudian kita bertanya, Ustaz, ini mungkin berkaitan dengan umat terdahulu. Apa hubungannya dengan umat Islam? Apa hubungannya dengan umat al-istijabah? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apa hubungannya dengan dakwah salafiyah di Indonesia? Ya enggak? Apa hubungannya semua ini? Maka Syekh rahimahullah kemudian menyebutkan rabithahnya, menyebutkan ikatan dan sambungannya dalam pembahasan tentang ittiba'u hadhil ummah sunan man qablaha, yang tentunya rinciannya antum sudah dapatkan dalam kitab tauhid. Sekali lagi, kitab tauhid la yastaghna anhu al-'abid, ya, kitab tauhid tidak mungkin seorang pun merasa cukup dengan kitab tersebut dan haus mereka untuk mempelajari dan membacanya, ya. Jadi perkara pokok yang penting di antara perkara yang akan dapatkan di situ dalam bab, misalnya bab mentabaraka bisa jarin au hajar au nahwina, ya, atau bab yang lain tentang masalah apa istighatsah, atau maka dapatkan penjelasan tentang syarah dari hadis Abu Waqid al-Laythi, Latatabi'un masalah man kana qablahum, ya, ayat bab inna ba'da hadil umat, sama yang tadi, kalau hadis Abu Waqid yang di bab itu tadi, mantabar kebisa sejarah. Ada pun yang tadi inna ba'da hadil umat ya'udul awsan, ya, anda dapatkan syarah hadis Abu Sa'id al-Khudri, hadis Abu Sa'id al-Khudri, ya, itu apa? لقد تبين لنا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جهر رب لدخلتموه. فقالوا ما قد كتب الرسالة يهود والنصارى يا رسول الله أبقى يهود والنصارى يا رسول الله أبقى من اليهود النصراني ومن هم ومن siapa lagi mereka lah. Ada sahabat Bukhari Muslim, ya. Kita dapatkan dalam syarah dari hadis ini, kita dapatkan bagaimana bahwa umat ini akan mengikuti apa yang terjadi atau perbuatan dari umat yang terdahulu. Maka masih mungkin kan kita mengatakan, ah tidak mungkin umat Muhammad akan masuk dalam Ashabiyah. Atau kita mengatakan, tidak mungkin ikhwah salafiyin, ya, salafiyin di Indonesia akan masuk dalam fanatisme. Enggak mungkin. Masih mungkin kita mengatakan itu? Ma'anna ba'da hadil ummah ya'budul awthan. Ya, dengan hadis-hadis yang tegas dari Abu Sa'id al-Khudri, Abu Waqid al-Layhi. Sahabat Abu Daud. Bagaimana sebahagian para sahabat Nabi ketika keluar dari Makkah menuju Hunain, maka melewati sebahagian pohon yang disembah oleh orang-orang musyrik. Maka mereka melihat famarata bisyajaratin azim, kami melihat sebuah pohon azimah, pohon yang besar. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dhatan watin kamalahum dhatan watin, buatkan bagi kami datu anwat seperti mereka juga punya datu anwat, pohon untuk cari barokah. Tujuannya apa ikhwah? Tentunya beda tujuan, ya, walaupun sama dasarnya itu cari barokah, tabarruk, tapi tujuannya beda. Orang musyrik menggantung senjata mencari kesaktian tuah, ya kan, ya, untuk apa? Ya tentu saja membela apa yang mereka miliki dari kebatilan dan kebenaran, ya kan, hak maupun batil. Perang suku, perang apa, pokoknya mereka pakai, ya kan? Bahkan kadang untuk mampu, pakai keris yang bertuah juga, ya kan? Tapi para sahabat, kira-kira untuk apa? Jihad fi sabilillah. Dan mereka tidak keluar dari Makkah kecuali untuk apa? Perang Hunain. Jihad fi sabilillah. Bersama Rasulullah SAW. Makanya mereka semua bagus. Apa? Mendapatkan kekuatan barokah dari sebuah pohon dengan izin Allah kepada senjata yang mereka gunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Rasulullah mendiamkan mereka karena mereka sahabat Nabi? Apakah Rasulullah mendiamkan mereka karena mereka hudatsau ahli Islam, hudatsau ahli bikufri, baru masuk Islam? Tidak. Ya kan? Rasul mengingkari mereka. Dan bahkan Rasulullah menyebutkan perkataan bukan dalam bentuk takrir, artinya boleh, tapi dalam bentuk hadir, ancaman. Latatabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Terjadi apa tidak? Terjadi. Padahal Rasulullah dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri telah mensifatkan dengan sifat yang jiwa tidak akan mungkin mau untuk melakukannya. Kata Rasulullah, "Latabtabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in." Wasama bi dhiqqah. Wasama bi dhiqqah dalam bentuk yang teliti. Ya? Dalam sebagian riwayat, "Hadra al-qallati bil khazza." Ya? Seperti bulu pada anak panah. Dan anak panah, kalau buat anak panah pasti seimbang. Iya kan? Sama. Iya. Kalau buat begini ya itu enggak tahu panah model apa ya. Seimbang ya. Kemudian agar bisa terarah atau apa? Tertuju kepada tujuan sesuai dengan arah yang dituju, ya kan? Kalau panjang satu, dia kan belok. Iya kan? Syu'airahnya, ya kan? Kerdahnya. Maka dibuat seimbang, menunjukkan kesamaan. Subhanallah. Sifat yang teliti. Mukjizat dan bentuk kesempurnaan dari kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abu Sa'id dikatakan shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, menunjukkan kesamaan. Bahkan Rasul menyebutkan hatta law dakhalu juhra rabbin, sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak. Dan lubang biawak adalah lubang yang kecil, kecil, ya. Kemudian dia pun ditutupi untuk penyamaran dengan kotoran dan sampah. Jadi bentuk yang masa sih masuk lubang biawak, ya. Sedangkan terowongan saja yang bagus, kalau banyak tainya banyak kita jauh, ya kan? Apalagi lubang yang kecil lagi, banyak kotorannya lagi, banyak sampahnya. Alamak kita masuk? Enggak. Namun ternyata kata Rasulullah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalamnya. Hatta lau lakhaju harubin talakhatumu. Kalian akan masuk ke dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ikhwani fiddin, inilah nas-nas yang dibawakan oleh Syekh Rabi yang menunjukkan kepada kita bahwa asabiyah terjadi pada umat. Ya. Bahkan kata beliau, asabiyah inilah yang banyak terjadi di kalangan jamaah-jamaah, ya, di kalangan asyikhas dari kaum muslimin. Fahidara, hidara. Kalau begitu hati-hatilah kita dari perkara seperti itu. Kemudian, beliau menyebutkan bahkan nas-nas yang menunjukkan tentang peringatan Nabi dari asabiyah. Yang menunjukkan kepada kita bahwa asabiyah pasti akan terjadi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah tidak akan memberikan peringatan dari apa yang tidak mungkin terjadi. Iya enggak? Tidak mungkin terjadi. Dan bagian dari istilah seperti ini pun antum bisa dapatkan dalam kitab tauhid, ya kan? Dari kitab tauhid alladzi huwa haqqullah 'ala al-'abid. Subhanallah. Maka beliau menyebutkan hadis Abu Hurairah yang sahih Imam Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, "Man kharaja min at-ta'ati wa faraqa al-jama'ah," barang siapa yang keluar dari ketaatan dan memecah belah dari jamaah, "famata mitatan jahiliyah," maka dia mati, mati dalam keadaan jahiliyah. Ya, dia keluar dari jamaah, ya, dia keluar dari taat dan farqal jamaah, menyimpang dari, menyempal dari al jamaah. Kalau dia mati, mati dalam keadaan jahiliyah. Wa man qatala tahta rayatin, dan barang siapa berperang di bawah bendera uliyatan, yaqdamu li asabatin au yad'u ila asabatin au yansuru asabatan, dan barang siapa berperang di bawah bendera ummiyah yang tidak jelas, ya, majhul, yaqdamu li asabatin, dia benci karena asabah, aminya, semangat, ya, au yad'u ila asabah, atau dia mengajak kepada asabah, kelompok fanatisme, au yansuru asabatan, atau dia membela kelompok asabah, fakutila fakitlatan jahiliyah, maka dia terbunuh, terbunuhnya jahiliyah. Dan wasful bil jahiliyah, sifat, pensifatan jahiliyah menunjukkan bentuk yang menunjukkan bahwa dia ada perkara yang diharamkan, dan menunjukkan bahwa dia ada peringatan yang besar, ya, yang berperang di bawah bendera yang tidak jelas, ummiyah, ya, kemudian dia memerangi karena asabiyah saja, mengajak kepadanya dan memerangi karena kelompok, ya, maka terbunuh dia, terbunuhnya dalam keadaan jahiliyah. Wa man kharaja la ummati yadribu barraha wa fajiraha, dan barang siapa yang keluar dari umatku, yadribu barraha wa fajiraha, dia memukul, menyerang yang fajir maupun yang bar, yang baik maupun yang soleh, dipukul, diserang tanpa menimbang mana yang mana yang batil, ya, dan berwala sesuai dengan kebenaran yang ada dan berdoa sesuai dengan penyimpangannya yang ada. Tidak punya pukul rata, ya, yang mengatakan kepada asabiyah tentu saja adalah bentuk dari asabiyah. Walayat hasya min mu'miniha, dan tidak berhati-hati dari orang-orang mukmin, tidak menyimpangkan diri dari orang-orang mukminnya. Wala yafili bi ahdin ahdahu, dan tidak menunaikan janjinya kepada orang yang memegang janji, kepada para penguasa yang dia berjanji kepadanya, ya, secara khusus maupun janji yang lain secara umum. Au falaysa minni wa lastu minhu, maka aku bukanlah dari mereka dan mereka bukanlah dariku. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Muslim. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, cukup pada kita pada kesempatan ini apa yang telah kita sebutkan tentang asabiyah yang mengancam umat dan asabiyah yang pasti akan menimpa umat sebagaimana umat Muhammad SAW mengikuti jalan umat terdahulu dan peringatan Nabi SAW yang keras dan tegas kepada masalah asabiyah. Ya, tersisa kepada kita pembahasan seputar masalah bagaimana Islam mengajak kepada ukhuwah imaniyah dan menjauhkan diri dengan sekat-sekat hizbiyah dan asabiyah, dan kemudian apa dampak-dampak secara rinci di medan dakwah yang kita dapatkan sekarang ini dari asabiyah kepada kelompok maupun individu. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat bagi saya dan bagi ikhwah seluruhnya. Ma kana sawaban fa min Allah wa ma kana khatan fa min minasyaitan wallahu wa rasuluhu bari'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.